bisa berdusta. Meski ku coba, tetap tak bisa. Dulu cintaku banyak padamu, entah mengapa kini berkurang. Maaf ku cemuh padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku, mau ku tak menyakiti. Meski begitu indah, ku masih tetap saja jenuh. Kau ku hindari, merasakah kau ku lain padamu? Cinta bukan hanya cinta saja. Sementara kau merasa cukup, maaf ku jenuh padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku, mau ku meski begitu indah, ku masih tetap saja jenuh. Ku masih tetap saja. Yeah.